yaitu bermacam-macam bentuk lafaz syirik asghar dan syirik fil alfaz. Dan di antara bentuk kesyirikan syirkun asghar adalah al-halif bighairillah, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya seorang yang dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, ya, dia ada bentuk ta'zim, pengagungan terhadap, ya, selain tersebut yang dia bersumpah dengannya, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia bersumpah dengan apa misalnya, ya, dengan nama syekhnya misalnya, atau dengan nama orang tuanya, ya. Nah, bab ini adalah seorang bersumpah dengan nama Allah tetapi orang yang lain yang jadi mukhatabnya, lawan bicaranya, itu tidak ridho atau tidak senang dengan sumpahnya dia. Bagaimana hukumnya? Ada seorang mengatakan kepada kita, wallahi demi Allah, aku demikian-demikian. Tapi kita tidak terima dengan sumpahnya. Nah, ini kita bahas hukumnya. Paham ya? Baik, kita akan baca kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Ya, kesesuaian atau hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Qala anna al-iqtina'a bil halifi billahi min ta'zimillah. Bahwasanya ridha dan terima, ya, terhadap sumpah yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa seorang itu bersumpah? Adalah untuk mentakkid, menguatkan dan menegaskan apa yang dia ingin dia ucapkan. Ya. Terkadang seorang cukup dikatakan misalnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Karena yang mukhatabnya, ya, lawan bicaranya itu terima. Terkadang butuh ditakkid, dipertegas. Kalau misalnya lawan bicaranya itu ada bentuk keraguan, syak, ya, inna zaidan qa'imun, misalnya demikian, ditambah inna. Terkadang bukan hanya syak, tetapi bukan hanya ragu, tetapi ada bentuk penolakan, taraddud. Ya. Maka ditambah takkidnya untuk menegaskan kalamnya. Di antara bentuknya apa? Misalnya dengan sumpah. Jadi fungsi sumpah adalah penegasan kalam. Nah, dia bersumpah dengan sesuatu yang dia agungkan, sehingga ketika menyebutkan nama sesuatu tersebut, orang yang menjadi lawan bicaranya pun, lain dia sudah bawa nama-nama Allah di sini misalnya. Ya. Nah, ini hukum asalnya ya diterima sumpahnya. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah. Ya. Karena itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Ya, dia bersumpah menyebutkan nama Allah, kemudian kita tidak terima sumpahnya. Nah, ini ada sesuatu berarti. Kenapa kok kita tidak terima sumpah dia sudah menyebut nama Allah? Hukum asalnya bagaimana? Ya, diterima sumpahnya. Ya, nanti kita akan lihat keadaannya bagaimana nanti kalau secara rincinya. Anal ittina bil halif billah min ta'dhimillah. Seorang itu menerima ya sumpah orang lain yang menyebutkan nama Allah, ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Orang bersumpah kepada kita dengan menyebut nama Allah, kita terima sumpahnya. Ini adalah bentuk ta'dhim, pengagungan kita kepada Allah, karena orang tersebut sudah membawa-bawa bersumpah dengan nama Allah. Ya, dia bawa Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya untuk menegaskan ucapannya. Paham ya? Li'anna al-halifa akkada ma halafa 'alaihi bi ta'dhim bil yamin wa huwa ta'dhimul mahlufi bihi. Karena seorang yang bersumpah, dia menegaskan, ya, dia ingin menegaskan ma halafa alaihi, ya, apa yang dia bersumpah atasnya atau isi dari sumpah yang tersebut, dia ingin pertegas itu, ya. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah aku tidak melakukan demikian misalnya. Dia pertegas. Baik. Nah, ketika dia pertegas dengan sumpah, apa yang dia pertegas? Ucapan dia, aku tidak melakukan hal tersebut misalnya. Dia ingin pertegas. Dia bita'dhimil yamin wa huwa ta'dhimul mahlufi bihi. Ya, dengan ada bentuk pengagungan tersebut, dia menggunakan sumpah, pengagungan terhadap yang dia bersumpah dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu waktu zaman anak-anak dulu yang masih larian-larian kayak yang tadi itu, ya kadang kita suka main-main sama teman yang lain, enggak, bukan aku, demi Allah, gitu, sudah itu, ya, nah, sudah takut kita, ya, ada rasa takutnya kita dulu, ketika sudah disebutkan nama Allah, ini karena itu bentuk pengagungan, ya. Karena kita tahu, ya, masa sih orang dusta ketika sudah menyebutkan nama Allah, paham ya? Ketika sudah dia membawa-bawa nama Allah, masa sih dia berani dusta? Ya, walaupun nyatanya ya ada juga orang yang berani saat ini. Tapi asalnya demikian, kalau sudah dia menyebut nama Allah, masa sih dia dusta? Ya, kita sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah membawa nama Allah, kita terima. Yaitu bagian dari bab ini. Fayakunu min ta'dhimil mahlufi bihi an yusaddaqa dzalikal halif. Sebagai bentuk pengagungan kita terhadap ya yang dia bersumpah dengan menyebut namanya yaitu Allah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, ketika dia sudah bersumpah dengan nama Allah, ya kita terima sumpahnya. Ya, kita benarkan apa isi sumpahnya. Itu asalnya. Wa ala hadza yakunu adamul ittina'i bil halif billahi fihi syai'un min naqsin fi ta'dhimillah. Berdasarkan ini, maka ketika seorang itu tidak puas, ya, tidak terima, ya, ketika ada orang lain bersumpah dengan nama Allah, ya, ketika dia ingin menegaskan kalamnya, maka di situ terdapat syai' fihi syai'un min naqsin min naqsi ta'dhimillah, ada bentuk kekurangan pada diri orang tersebut dalam pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak terima orang lain bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Wa hadza yunafi kamalat tauhid. Ini menafikan kesempurnaan tauhid, tidak menghilangkannya. Kesempurnaannya yang dinafikan. Ya. Qala waliktina'u bil halifi billah la yakhlu min amrain. Al awwal an yakuna dhalika minan nahiyati syar'iyyah. Fa innahu yajibu ar-ridha bil halifi billah. Fima idza tawajjahatil yaminu 'alal mudda'a 'alayhi. Fahalafa fayajibu ridha bihadzal yamin bimuqtada al-hukm syar'i. Ya, keridhaan terhadap sumpah dengan menyebut nama Allah la yakhlu min amrain. Ya, di situ ada dua hal. Yang pertama, dari sisi syar'inya, dari sisi syariat. Fa innahu yajibu ridha, wajib untuk ridha ketika sudah ada sumpah dengan menyebut nama Allah. Ketika sumpah itu ya diarahkan terhadap al-mudda'a 'alaihi, orang yang tertuduh. Dia diminta untuk bersumpah, kemudian dia bersumpah. Ya, untuk membebaskan dirinya dari tuduhan. Ya. Al-bayyinu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Itu hukum syar'inya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang menuduh, dia harus mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, al-bayyinah 'alal mudda'i. Ya. Bukti itu bagi mereka yang menuduh. Wajib dia mendatangkan bukti. Kalau dia tidak mendatangkan bukti, ya, maka apa? Al-yaminu 'ala man angkar. Sumpah terhadap orang yang mengingkari, orang yang tertuduh. Dia dituduh mencuri. Kemudian al-mudda'i tidak memiliki bukti. Ya, maka dia kalau dia ingin membebaskan dirinya, ya, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, jelas. Al-yaminu 'ala man angkar. Wallahi aku tidak mencuri. Ya, tidak ada bukti, ya sudah, lepas dia dari tuduhan. Ya, perkara dia dusta itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara hukum syar'i disebutkan tadi bahwasanya bi muqtadal hukum syar'i wajib diterima sumpahnya. Ya, ini kalau kaitannya dengan tuduh-menuduh. Ya. Secara hukum syar'i demikian. Tetapi an yakuna dzalika min nahiyatil hissiyah, dari sisi al-hissiyah, dari sisi sesuatu yang berupa fakta yang bisa dirasa dan dilihat oleh panca indera. Fa in kana al halifu maudi asyirkin wa thiqatin fa innaka tardha bi yamini. Kalau ya yang bersumpah ini adalah seorang yang dia dikenal thiqah, dikenal jujur, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima sumpahnya. Ya. Fa innaka tardha bi yamini, engkau ridha terhadap sumpahnya. Sebagaimana ini hukum masalahnya tadi. Wa in kana ghaira dhalik, kalau dia selain yang demikian sudah dikenal sebagai orang dusta, apalagi kalau dia orang kafir, sebagaimana akan kita sebutkan contohnya. Falaka an tarfad ar-ridha bi yamini, boleh bagimu untuk menolak ya ridha terhadap sumpahnya. Walihada lamma qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li huwayyisah wa muhayyisah, ya tubarri'ukum yahud bi khamsina yaminan, qalu kaifa narda ya rasulullah bi aymanil yahud, fa aqarrahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huwaisah dan Muhaisah, ya siapa ini Huwaisah dan Muhaisah, ya disebutkan hadisnya, tentang kisah, ya intinya secara ringkas Abdullah bin Sahal dan Muhaisah, Muhayyisah ibni Mas'ud bin Zaid, mereka mendatangi Khaybar, ya tempat orang-orang Yahudi, karena ada kebutuhannya. Ketika itu sedang terjadi perjanjian, artinya dalam masa perjanjian perdamaian antara Yahudi dan Islam. Ya, kemudian mereka berpisah. Kemudian Muhaisah itu mendapatkan Abdullah bin Sahal dalam keadaan tewas. Ya, dalam keadaan tewas, kemudian beliau kuburkan. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Sahal, yang kedua Muhaisah, dan yang ketiga pada di Huwaisah, ya bertiga. Ini nama laki-laki ya, bukan perempuan. Mentang-mentang ada tamar butahnya, nanti kita kira perempuan. Semuanya laki-laki. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atahlifuna bi khamsina yaminan minkum fatastahiquna dama sahibukum, apakah kalian ya mau bersumpah dengan sumpah 50 orang dari kalian, ya sehingga kalian berhak atas darah ya teman kalian, ya apa kata mereka. Qalu ya Rasulullah kaifa nahlif wa lam nashhad wa lam nara. Ya. Kami tidak melihat, kami tidak menyaksikan. Hanya saja Abdullah bin Sahal tadi terbunuh di tempat ada orang Yahudi. Untuk mempersaksikan bahwasanya benar Yahudi mereka yang bunuh, ya. Mereka juga tidak berani. Masalahnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tubarri'ukum yahudun bi khamsina yaminan. Mereka orang Yahudi, mereka tubarri'ukum. Itu tubarri'ukum anfusahum. Mereka membebaskan diri mereka ya dari kalian dengan 50 sumpah. Ya, disebutkan oleh Elwin tadi salah, mereka menulis ketika datang utusan dari Rasulullah SAW menanya, apa kalian membunuhnya? Mereka menulis, mereka bersumpah, tidak. Baik. Secara syar'i, wallahu ta'ala mungkin ya sudah tidak bisa apa-apa. Tapi secara ridho atau tidak, apa kata mereka? Ya, tiga orang ini, Abdurrahman bin Sahal, Huwaisah dan Muhaisah, ya, qalu ya Rasulullah kaifa na'khud aymana qaumin kuffarin, bagaimana kita bisa mengambil sumpah dari orang-orang yang kafir? Ya, fa'aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu memahaminya. Ya, artinya tidak mengingkari ketidakterimaan mereka terhadap sumpah-sumpahnya orang-orang Yahudi tersebut. Nah, artinya di situ ada hukum yang lain. Ketika ya orang itu dikenal sebagai seorang yang berdusta, bagaimana dia bisa diterima sumpahnya? Ya, dikenal dengan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yubali haqqallah, la yaqdiru layak dirullah qadra haqqi haqqa qadri, ya, tidak menghormati, tidak memuliakan Allah, tidak mentakzim Allah Subhanahu wa taala, bagaimana diterima sumpahnya? Baik, qala muallif rahimahullah taala an ibni umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari ibnu umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Ya, bersumpah dengan menyebut bapaknya, ya, leluhurnya. Man halafa billah falyasduq, wa man hulifa lahu billah falyarda. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Ya, dan barang siapa man hulifa lahu billah. Ya, dari dua sisi ini. Pahami ya? Misalnya si A, si B. Si A yang bersumpah dengan nama Allah, si B yang menjadi lawan bicaranya si A. Si A bersumpah dengan nama Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur. Perintah untuk jujur. Apalagi ketika sudah membawa menyebutkan nama Allah. Dia sudah menyebutkan nama Allah, ta'zim, pengagungan terhadap yang disebutkan namanya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dusta, wah ini dosa besar. Ya, falyasduq, maka hendaknya dia jujur. Satu sisi. Si B, siapa si B? Wa man hulifa lahu billah. Ya. Ada orang lain bersumpah kepada dia dengan menyebut nama Allah. Apa yang dia lakukan? Falyarda, maka hendaknya dia ridha. Dari dua sisi ya. Paham ya? وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, dan barang siapa yang tidak ridha, tidak ridha ketika orang lain sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, ya, maka bukan dari Allah, maksudnya bukan min hisbillah, dari golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini menunjukkan, kata Syekh bin Saimin, wa hadza tabarru'un minhu yadullu ala anna 'adama ridha min kaba'irid dunub. Asalnya ini min kaba'irid dunub. Ya, min kaba'irid dunub. Ketika orang lain bersumpah dengan menyebut nama Allah, kita tidak ridha. Ada sesuatu yang mengganjal kita tanpa alasan. Ya, orang itu dikenal jujur, orang itu dikenal thiqah. Tapi kita diterima. Maka yang dipertanyakan kitanya ini, kenapa enggak terima orang sudah nyebut nama Allah kok? Ya. Ingat dua sisi ya, falyasduq, orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, orang yang dia disebutkan kepadanya, orang lain bersumpah di hadapan dia dengan menyebut nama Allah, falyardha, dia ridha. Ya, perintah untuk jujur, perintah untuk terima. Ya. Ada dua hal, jujur, benar, dan dia terima. Kalau ini sudah hilang kejujurannya, maka hukumnya ini berbeda lagi. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Baik, walakin kata Syekh Ibnu Utsaimin, la budda min mulahadhati ma sabaq. Tapi hak kita harus lihat, perhatikan lagi apa yang sudah kita sebutkan tadi. Waqad asharna anna fi haditsil qasamah dalilan ala annahu idza kana al-halifu ghairu thiqatin falaka an tarfadha ar-ridha bihi li'annahu ghairu thiqah. Ya. Sudah kami isyaratkan pada hadis Al-Qasamah. Hadis Al-Qasamah tadi hadis Huwaisah dan Muhayyisah tadi yang kita sebutkan tadi. Huwaisah Muhayyisah dan Abdurrahman bin Sahal ridha enggak dengan sumpahnya orang-orang Yahudi? Enggak ridha mereka, enggak terima. Masalah hukum syar'i mereka tidak mendapatkan pembalasan dari darah Abdullah bin Sahal, itu urusan hukum syar'i. Tapi secara hati mereka ridha atau tidak, mereka tidak terima, karena itu adalah sumpahnya orang kafir. Paham? Ya. Dalilan adalah dalil pada hadis Qasamah tadi. Seandainya ternyata orang yang bersumpah itu dia bukan orang yang jujur, bukan orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya, maka engkau boleh untuk tidak ridha terhadap sumpahnya. Kenapa? Li'annahu ghairu thiqah. Falau anna ahadan halafalaka wa qala wallah inna hadhil haqiqah haqibah min khashab wa hiya min jild. Ya. Kalau ada orang yang bersumpah kepadamu, ya, dia bilang misalnya, oh ini tas, kita bilang kata ini, oh ini tas ini dari kayu. Padahal udah jelas-jelas tasnya dari kulit misalnya. Ya, dia sebut nama Allah, wallahi. Gimana coba? Ya. Ya, dia sebut oh apa misalnya, oh ini air ini. Kita tahu insya Allah ini air kan. Ada kemungkinan yang enggak. Dia bilang, wallah ini bukan air, ini pasir. Gimana? Hah? Dia pun bersumpah dengan nama, kita tahu ini air, dia sebut ini pasir, dia bersumpah dengan nama Allah. Kita terima enggak sumpahnya? Ya enggak, karena dia bohong. Ya. Baik. Fayajuzu an la tardha bihi li'annaka qati'un bikadzibihi. Maka boleh engkau tidak ridha, karena engkau sudah bisa memastikan kedustaan dia. Ya. Wa syar'u la ya'muru bi syai'in yukhalifu al-hissa wal waqi'. Dan syariat tidak memerintahkan terhadap sesuatu yang menyelisihi al-his wal waqi', tidak menyelisihi fakta, kenyataan. Bal la ya'muru illa bi syai'in yastahsinuhu al-aqlu wa yashhadu lahu bis-siha wal husn. Wa in kana al-aqlu la yudrik ahyanan mudah husni hadha syai' alladhi amara bihi syar'. Walakin liya'lam ilmal yakin an syara' la ya'mur illa bima huwa hasan. Ya. Syariat itu tidak memerintahkan sesuatu yang dia menyelisihi kenyataan. Wake. Bahkan tidak memerintahkan kecuali dengan suatu kepada suatu yang dianggap baik oleh akal. Ini harus hati-hati. Ya, walaupun akal itu bukan sebagai patokan. Tapi akal kita kadang memahami ini adalah suatu yang baik, ini suatu yang tidak. Tapi kadang-kadang juga karena rusaknya akal kita, sesuatu yang baik kita anggap buruk dan sebaliknya. Maka tetap patokannya adalah kepada syariat. Ya. Wa yashhadu lahu bis-siha wal husn. Ya, dipersaksikan akal bahwasanya itulah yang sahih, yang benar dan baik. Ya, walaupun terkadang akan la yudrik ahyanan, tidak memahami mudah husni hada syai, sejauh apa kebaikan sesuatu itu, kebagusannya. Ya, artinya tetap kita tidak perlu terlalu mengandalkan akal, kemudian mendahulukan akal di atas apa? Di atas nas syar'i. Ya. Baik. Cukup insyaallah yang berkaitan dengan materi kita. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Fihi masail. Cuman ada satu hadis ya dari bab ini. Kita selesai insyaallah pada malam ini. Al-ula an-nahyu 'anil halif bil aba. Ya, larangan untuk bersumpah dengan menyebutkan leluhur. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan menyebut ya leluhur-leluhur kalian. Dan nahi di sini adalah tahrim untuk pengharaman. As-saniyah al-amru lil mahlufi lahu billah an yarda. Ya, masail yang kedua, masalah yang kedua, perintah terhadap orang yang orang lain bersumpah kepadanya dengan menyebutkan nama Allah, dia untuk ridha. Si B tadi, dia ridha ketika si A bersumpah dengan menyebut nama Allah. As-salisah wa'idu man lam yarda. Ya, wa'id, ancaman terhadap orang yang tidak ridha ketika ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yarda fa laysa minallah." Tetapi di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan lagi rincian lebih detailnya. Baik. Qala Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa qad sabaqa. Anna man halafa 'ala yaminin kadibatin annahu athim. Ya, telah dijelaskan bahwasanya orang yang bersumpah ya terhadap sumpah yang dusta bahwasanya dia berdosa. Wa qala ba'd ulama inna hal yamin al-ghamus. Sebab ulama mengatakan itu adalah al-yamin al-ghamus. Wa amma bin nisbati lil mahlufi lahu. Ada pun yang berkaitan dengan al-mahlufi lahu. Yang dimaksud al-mahlufi lahu siapa? Si B tadi. Sikap dia terhadap si A yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Fahal yalzamhu an yusaddiq amla. Apakah wajib bagi si B ini ketika si A bersumpah dengan menyebut nama Allah? Apakah dia wajib untuk percaya dan menerima atau tidak? Al-mas'alatu la takhlu min ahwali khamsin. Ahwalin khamsin. Ya, tidak kurang dari lima keadaan yang disebutkan. Al-ula an ya'lam kadibah fala ahada yaqul innahu yalzam tasdiqahu. Yang pertama, si B mengetahui si A dusta. Maka tidak ada seorang pun yang mengatakan dalam keadaan demikian wajib bagi dia untuk membenarkan. Ya, lazim bagi dia untuk membenarkan. Enggak, justru harus dia tidak terima. Asalnya anna an yatarajjah kadibuhu. Ya, an yatarajjah kadibuhu. Yatarajjah kadibuhu berarti ada galabati dhannya dia ini dusta. Ya, kemungkinan besar dia dusta. Fahadha wa kadzalika la yalzam tasdiquhu. Atai tasdiquhu, tidak mesti dia membenarkan. Boleh dia menolak. Asalisa an yatasawa al-amran. Antara benar sama dustana kemungkinannya 50-50. Maka ketika itu fahadha yajibu tasdiquhu, wajib untuk dia percaya. Ya. Karena dia sudah menyebut nama Allah, ya. Ya, kalaupun dia berdosa itu urusan dia. Dia tidak bisa memastikan dia berdusta, orang yang bersumpah, dan kemungkinannya 50-50. Ar-rabi'ah yatarajjah sidquhu. Ada kemungkinan dia berdusta, tapi kemungkinan besar dia jujur. Fayajibu an yusaddiq. Ya, maka wajib bagi dia untuk membenarkan dan percaya terhadap sumpahnya. Al-khamisa an ya'lam sidqahu fayajibu an yusaddiqahu. Ya. Dia tahu bahwasanya dia benar, jujur, maka wajib dia untuk terima. Wa hadza fil umuril hissiyyah, amal umuru asy-syar'iyyah fi babit tahakkum fayajibu an yarda bil yamin wa yaltazim bi muqtadaha li anna hadha min babir ridha bil hukm syar'i wa huwa wajib. Ya, ini dalam perkara-perkara hissiyah, perkara-perkara waqi'iyah. Ya, fakta. Adapun kalau kaitannya dengan hukum syar'i, yang hukum syar'i itu ada konsekuensi-konsekuensi yang lain. Ya, kalau sudah di situ ada sumpah dari al-mudda'a alai, orang yang dituduh, ya, dan tidak ada bukti dari orang yang menuduh, ya, ya dia sudah wajib diterima sumpahnya. Ya, karena al-yaminu alaman angkar. Ya, orang yang mengingkari, yaitu orang yang dituduh kemudian dia mengingkari, ya wajib dia untuk, kalau dia mau berlepas diri, ya dia bersumpah. Secara hukum syar'i, kalau orang yang menuduh tidak ada bukti, ya sudah selesai, gugur tuduhannya, kecuali kalau ada bukti. Kalau dia ada bukti, buktinya kuat, mau sumpah berapa kali pun yang ya gak terima, karena buktinya lebih kuat. Ya, kalau dia tidak punya bukti tapi dia tidak berani bersumpah, ya kena juga. Apalagi kalau dia ngaku, lain lagi. Ya, wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab qawlu masyaallah wa syi'ta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.